Mitra Bisnis, terjadi perdebatan dalam proses revisi Undang-Undang Perbankan soal kerahasiaan data nasabah bank, yang mana Dirjen Pajak meminta agar data tersebut dibuka agar bisa digali potensi pajaknya. Sementara dari sisi perbankan meminta data tetap harus dirahasiakan kecuali untuk kepentingan penyidikan pidana karena yang menjadi dasar bisnis perbankan adalah kepercayaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perpajakan Didik Pomadi. Pak Didik, apa komentar Anda soal ini? Kalau kita merujuk dari kesepakatan atau peraturan yang awal, itu betul-betul yang disampaikan oleh pihak perbankan. Kalau sudah sampai ke penyidikan, itu pihak pajak atau dirjen pajak bisa akses atau minta data ke perbankan, yaitu dengan surat dari Menteri Keuangan. Itu kalau dalam hal ini merujuk dari ketentuan yang sudah-sudah loh ya, peraturan yang ada. Jadi ya betul yang disampaikan di perbankan bahwa apa? Sifat kode etik perbankan juga tetap harus dijaga. Jangan hanya, ya saya paham kemauan dirjen pajak ya. Tapi enggak sebegitunya sehingga mengorbankan dari sisi perbankan. Ya perbankan sudah punya kode etik terhadap nasabah, dia juga usaha. Harapannya bisa menjadi kepercayaan nasabah. Nah kecuali tadi betul disampaikan bahwa masuk ke ranah penyidikan, terus dirjen pajak berdasarkan surat saksi atau izin dari Menteri Keuangan, dia bisa masuk akses ke perbankan, itu tidak masalah. Semuanya sebetulnya tujuan atau tujuan akhirnya itu sama ya, sebetulnya membangun ekonomi negara. Tapi maksud saya begini, potensi untuk menggali pajak kan juga bisa diambil dengan cara lain, tidak seperti itu. Misalnya, ya ini kan terakhir-terakhir ini sudah potensi pajak sudah banyak dilakukan atau digali oleh dirjen pajak. Saya yakin dengan dirjen pajak mengambil langkah semacam ini, misalnya ingin perbankan membuka aksesnya data-data nasabah, nanti pun ke depan dalam jangka panjang nasabah juga nggak kalah pinter. Datanya yang masuk ke bank, perbankan juga akan dibatasi oleh nasabah. Kalau tahu semacam itu, nanti nggak akan berhasil lagi. Nah, jadinya kan tujuannya nggak sama saja bohong. Bagaimana dengan pertimbangan meniru negara-negara besar yang sudah membuka akses perbankan untuk kepentingan perpajakan ya Pak? Seperti Amerika, Australia, dan Malaysia. Iya, kita itu kadang latah ya. Pemerintah itu kadang latah. Latahnya semacam ini itu kan apa ya, tidak bisa langsung melihat, oh negara sana dengan menerapkan begini berhasil, potensi pajaknya jadi tambah tinggi. Tapi kan faktor-faktor lain juga harus dilihat. Kemungkinan-kemungkinan daripada nasabah, itu dia membatasi diri untuk memberikan data ke bank. Kan gitu, malah bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam bidang keuangan. Masalah di sini nggak bisa langsung, oh ini negara sana melakukan ini sukses, aku kita tak ikut-ikut aja, nggak bisa. Kita mikirnya kan jangka panjang, kebijakan harapannya kan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kan gitu. Kalau saya secara pribadi menyampaikan apa yang disampaikan perbankan untuk saat ini, betul. Dan semacam itu. Demikian pakar perpajakan Didik Pomadi. Saya Wendy Lim.